بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian aqidah dari kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, salah seorang murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita akan masuk pada pembahasan berikutnya. Setelah pada kajian terakhir kita membahas tentang beberapa tahapan dalam kehidupan akhirat, dijelaskan sebelumnya tentang keadaan manusia setelah mereka binasa, mereka akan dibangkitkan dan mereka akan mengalami hisab, mereka akan mengalami timbangan amal, juga akan disebar suhuf, lembaran-lembaran catatan. Ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang menerima dengan tangan kiri dari balik punggungnya. Nah, itu beberapa hal yang disebutkan pada bab sebelumnya. Kita akan masuk pada bab berikutnya yang Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menjelaskan akan adanya kenikmatan yang dirasakan oleh penduduk jannah. Nah, Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menyatakan, wa ahlul jannati yawma idzin fil jannati yatana'amun, dan penduduk surga pada hari itu, pada hari akhir, dalam kehidupan akhirat akan bersenang-senang di surga, wa bisunufil ladzati yataladzadzun, dan berbagai kelezatan mereka menikmatinya. Wa bi afdhalil karamati yuhbarun, dan dengan kemuliaan yang tertinggi mereka dimuliakan. Jadi penduduk surga mendapat nikmat bersenang-senang dan mendapat kemuliaan yang tertinggi. tidak ada pemuliaan sebesar apapun yang ada di dunia ini yang masih setara, mendekati, atau lebih daripada pemuliaan yang didapatkan oleh seseorang yang berada di jannah. Kenikmatan surga tidak bisa diceritakan, tidak bisa diketahui hakikatnya. Nah, karena disebutkan di dalam Al-Quran, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Maka tidak ada suatu jiwa pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka berupa penyejuk pandangan mata, yaitu jannah. Tidak ada seorang pun yang tahu hakikat surga seperti apa sebenarnya. Yang dikisahkan di dalam yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu keadaan yang jelas tidak sama dengan keadaan yang ada di dunia, yang kita lihat, yang kita rasakan. Nah, hakikat sebenarnya dari surga barulah bisa diketahui ketika seseorang masuk ke dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam al-jannah. Jika seseorang meminta kepada Allah al-jannah 3 kali, maka al-jannah pun akan meminta kepada Allah agar memasukkan orang itu ke dalam jannah. Kalau seorang berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah masukkan aku ke dalam jannah, ke dalam surgamu yang merupakan rahmatmu. Ya Allah masukkan aku ke dalam jannah, ke dalam surgamu yang penuh dengan kenikmatan. Ya Allah masukkan aku ke dalam jannah. Maka al-jannah sebagai makhluk Allah, rahmat Allah yang merupakan bagian dari rahmat Allah, akan meminta kepada Allah agar memasukkan orang itu ke dalam jannah, ke dalam surga. Nah, di dalam surga, seseorang tidak akan pernah merasakan capek, penat, letih. Tidak akan pernah merasakan lapar, haus, dahaga. Dan mereka ketika sudah masuk ke dalam jannah, tidak akan dikeluarkan dari jannah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin." Mereka tidaklah merasakan capek, penat, dan mereka tidak akan dikeluarkan dari surga. Surat Al-Hijr ayat 48 menunjukkan ketika seorang sudah masuk ke dalam jannah itu sebuah keberuntungan akhir dari perjalanan hidupnya. Dia akan kekal di dalam jannah. Karena itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menjelaskan kapan seorang beriman akan bisa beristirahat, ketika dia sudah menjejakkan satu kakinya, menjejakkan kakinya di jannah. Artinya sekali seseorang masuk ke dalam jannah, tidak akan keluar dari jannah selama-lamanya. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim bahwa penduduk surga akan selalu sehat, tidak akan sakit. Penduduk surga akan selalu hidup, tidak akan pernah meninggal. Penduduk surga akan tetap berada dalam kondisi muda, tidak akan tua. Penduduk surga akan selalu mendapat nikmat, kebahagiaan, kesenangan, tidak akan pernah mengalami kesengsaraan, penderitaan. Nah, itu yang disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Nah, Maka saudaraku kaum muslimin, kita sangat berharap kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam jannah. Tetapi harapan saja tidak cukup. Seseorang harus berusaha, harus berjuang. Dan seseorang tidak bisa masuk ke dalam jannah kecuali dengan rahmat Allah, dengan fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang masuk ke dalam jannah, mereka akan masuk ke dalam tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Tingkatan yang lebih tinggi akan memiliki nikmat yang jauh, yang lebih besar dibandingkan kenikmatan dari tingkatan yang berada di bawahnya. Nah, di sini kita akan sebutkan beberapa kenikmatan penduduk jannah yang paling bawah atau orang yang paling terakhir masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. Nah, disebutkan di dalam hadis, orang yang terakhir masuk ke dalam surga, orang yang paling rendah tingkatannya di surga, adalah seseorang yang memiliki kekuasaan seluruh dunia sejak Allah ciptakan hingga Allah hancurkan, ditambah 10 kali lipat. Nah, disebutkan di dalam hadis riwayat Ibnu Abi Dunya At-Tabarani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Allah berfirman kepada orang yang terakhir masuk surga, yang berada di tingkatan surga paling bawah, alam tarda in a'taituka mithlad dunya mudh yawmi khalaqtuha ila yawmi afnaituha wa asyrata adhafiha. Tidakkah engkau ridha jika aku berikan kepadamu semisal dunia sejak aku ciptakan hingga hari aku hancurkan dan ditambah 10 kali lipat? Nah, padahal kalau seorang dapat kenikmatan kekuasaan seluruh dunia di masa dia saja, itu sudah kenikmatan yang luar biasa. Seorang dapat kekuasaan seluruh Malaysia, itu sudah luar biasa, sudah sangat banyak. Nah, tetapi ini kekuasaan yang meliputi seluruh dunia, Indonesia, Malaysia, negara-negara Eropa, Afrika, nah, semua dia kuasai. Bukan hanya di masa dia, tapi sejak dulu pertama Allah ciptakan sampai nanti Allah hancurkan dunia. Ditambah 10 kali lipat. Nah, Masya Allah. Dan disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa penduduk surga yang paling bawah memiliki 1000 pelayan, 1000 hamba sahaya. Nah, yang masing-masing pelayan memiliki tugas yang berbeda-beda. Inna adna ahlil jannati manzilatan man yas'a alaihi alfu khadim kullu khadimin ala amalin laysa alaihi sahibuh. Sesungguhnya penduduk surga yang paling bawah adalah seseorang yang memiliki 1000 pelayan. 1000 pelayan ini tidak malas dalam bekerja, tapi selalu berusaha segera menjalankan keinginan dari tuannya. Nah, dan tiap pelayan memiliki tugas yang berbeda-beda. Nah, ini ucapan sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Nah, jadi orang di dalam surga itu menjadi raja. Nah, menjadi raja. Kita tidak bisa bayangkan kenikmatan yang ada di atas. Yang kita sebutkan ini adalah kabar dari sahabat Nabi tentang kenikmatan penduduk surga yang paling bawah. Jadi orang-orang penghuni surga menjadi raja dengan kekuasaan yang besar. Sebagaimana Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat yang ke-20, wa idza ra'aita ma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Jika engkau melihat kepada dia, kepada mereka, kepada penduduk surga, sungguh di sana terdapat kenikmatan dan kerajaan, kekuasaan yang besar. Kerajaan dan kekuasaan yang besar. Kalau yang paling bawah saja, kekuasaannya adalah seluruh dunia dari sejak awal diciptakan hingga nanti dihancurkan oleh Allah, ditambah 10 kali lipat. Maka bagaimana dengan kenikmatan dari penduduk surga yang berada di atasnya? Nah, tentu jauh lebih nikmat, lebih berbahagia, lebih senang kehidupannya. Padahal penduduk surga yang paling bawah merasa dia adalah orang yang paling beruntung, orang yang paling mendapatkan kebahagiaan. Nah, kemudian disebutkan di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa penduduk surga yang paling bawah dia akan melihat area kekuasaannya sejauh perjalanan 100 tahun. Masya Allah. Kekuasaannya itu dalam radius perjalanan 100 tahun. Area kekuasaannya 100 tahun ke arah selatan, 100 tahun ke arah barat, ke arah utara, ke seluruh penjuru itu 100 tahun perjalanan itu masih wilayah kekuasaan dia. Nah. Fayuqalu lahu mulkuka masiratu mi'ati 'am. Yanfudhuhu basaruhu. Dikatakan kepadanya, kekuasaanmu adalah sejauh 100 tahun sepanjang penglihatannya. Nah, ini adalah kenikmatan dari penduduk surga yang paling bawah. Nah, meskipun kita mengetahui beberapa kenikmatan penduduk surga yang paling bawah, jangan kita merasa, oh sudahlah, saya cukup ingin mendapatkan kenikmatan yang paling bawah saja. Nah, tidak. Karena disebutkan dalam hadis bahwa yang mendapatkan kenikmatan paling bawah, mendapatkan tingkatan surga paling bawah, itu sebelumnya masuk neraka. Dia disiksa ke dalam neraka. Nah, tetap kita harus berusaha, berbesar harap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan tingkatan surga Al-Firdaus yang tertinggi. Nah, inilah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-Firdausa fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannah. Jika kalian meminta kepada Allah, maka mintalah Al-Firdaus, yaitu surga yang paling tengah dan yang paling tinggi. Nah, hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, saudaraku kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa penduduk surga itu akan berada dalam kesibukan yang penuh kenikmatan. Mereka sibuk dengan kenikmatan. Di dalam surat Yasin ayat yang ke-55, Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penduduk surga pada hari itu akan mendapat akan berada di dalam kesibukan yang begitu nikmat. Nah, biasanya kalau di dunia sibuknya kita itu membuat capek. Kadangkala ada kesibukan-kesibukan sibuk yang bisa membuat capek. Sibuk bekerja misalkan. Nah, walaupun bekerja di itu untuk mencari nafkah, ya, membantu mencari nafkah untuk keluarga itu terhitung fisabilillah, terhitung fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang kesibukan-kesibukan itu menghasilkan perasaan capek dalam diri kita. Sedangkan penduduk surga, kesibukan-kesibukan mereka itu adalah kesibukan yang penuh dengan kenikmatan. Nah, dan kita mendapat berita dari Allah, sabda dari Nabi, ya, tentang surga, ini bagian dari kasih sayang Allah kepada kita. Allah mengkhabarkan keindahan-keindahan surga, ya, agar orang-orang beriman merasa ingin masuk ke dalamnya. Dan Allah mengkhabarkan keadaan-keadaan di neraka, tujuannya adalah agar orang-orang beriman takut kepadanya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang semestinya kita mensyukurinya. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita pada malam hari ini. Nah, insyaallah pada kajian berikutnya kita akan mengkaji bab yang selanjutnya. Nah, baik. Mungkin sebelum kita akhiri ada yang perlu disampaikan. Fadhol barakallahu fikum. Nah, atau kalau ada pertanyaan bisa ditulis, nah, bisa dikirimkan kepada admin Abdullah Abbas Muhammad Syukri. Baik, kita cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.